tak berikan harapan jika kan menyakiti perasaan. Kau berpura-pura mencintaiku hanya untuk satu tujuan. Ku relakan cinta lain karenamu, ku percayakan hatiku, dan kau pergi tinggalkan aku setelah peristiwa itu. Kau menghilang jauhi aku, dan kau hanya tinggalkan luka. Mengapa kau dustai aku? Mengapa kau lukai aku? Apa salahku kepadamu? Tega kau permainkan aku.